pensando en eso, de esa agua. Ya es. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Semoga kita termasuk orang-orang yang sangat serius menyadari bahwa dunia ini hanya mampir. Jadi kita ini asal-usulnya adalah penduduk sorga. Nenek moyang kita, Aki Adam dan Nini Hawa itu adalah orang sorga. Kemudian ada episode yang mengharuskan ke dunia dan lahirlah kita. Ini benar-benar sesuatu yang harus kita sadari bahwa di dunia ini hanyalah mampir. Maaf hadirin para penyimak. Sedang ada tamu dari SMK mana Pak? Pasundan ya, 400 ya. Alhamdulillah. Jadi penerimaan masih pelajar baru nih Pak. Alhamdulillah. Selamat datang adik-adik. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Dunia hanyalah mampir. Kita harus jernih sekali memikirkan, lihat ya, sekarang siapa orang-orang yang dianggap hebat di dunia ini. Jadi apa ujungnya? Kalau lihat museum, ada orang yang ingin berkuasa habis-habisan, ada orang yang ingin kaya, ada orang yang ingin populer, dikagumi, tapi ujungnya tetap saja mati dan tidak membawa apa-apa. Selain amalnya, dunia ini memang di sini saja dari dulu. Geger kalong di sini dari dulu. Ada para pendahulu kita membeli tanah, meninggal, tanahnya tetap di sini. Lalu diwariskan ke anaknya, anaknya meninggal, tanah tetap di sini. Geger kalongnya di sini saja. Ngaku-ngaku saja pemiliknya berbeda-beda. Istana negara dulu Belanda datang jauh-jauh membangun, meninggal semuanya. Istananya awet, Jepang jauh-jauh juga nyerbu ke sini, mati. Istana tetap, presiden pertama Bung Karno meninggal, tetap aja istana di sana. Gak ada yang bawa tuh. Pak Harto, sudah Pak Harto siapa? Giliran meninggal begini. Nah, Darut Tauhid juga sama nih. Sekarang episodenya AA, suatu saat pasti meninggal, akan lagi yang lain. Jadi dunia memang di sini saja. Orang kaya tidak bawa uangnya kemana-mana. Mau dibawa kemana? Karena Allah membatasi rezeki. Yang di atas. Ah, maaf ya, suaranya terdengar ke bawah. Jadi harus sadar bahwa dunia ini mampir, mampir, mampir, mampir. Dan sebentar lagi ada pilkada, pemilihan kepala daerah langsung. Tahun depan 2019 ada pilpres. Berapa lama tuh jadi presiden? Berapa lama jadi kepala daerah? Dulu ada tuh yang kasak kusuk pengen memiliki jabatan. Sesudah dapat jabatannya ditangkap di penjara. Mau apa gitu? Ya, kalau tidak dengan niat yang benar, tidak dengan cara yang benar, karena dunia tidak lama, mampir saja. Kita simak ayat-ayatnya ya. Surat Al-Hadid ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama wa fil آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan ketahuilah kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mulai sekarang lihat dunia ini biasa-biasa saja. Bagaimana caranya? Yakin bahwa semua ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Rumah besar milik Allah. Yang kecil milik Allah. Istana milik Allah. Jadi lihat dunia ini, ya sudah, semuanya total lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Ada yang bagian tangki, itu ada yang takdirnya bagian kaya, kaya dia bekal kaya nanti. Ada yang bagian sedeng, ada yang bagian ember, ada yang bagian gayung. Ada yang ukurannya rezekinya itu muk, cangkir, seloki, tutup salep, ada yang tutup PPO keinjek kecil. Sahabat Nabi juga ada yang soleh jadi ahlu sufa, punya rumah tinggalnya di masjid, tidak kurang kemuliaannya. Ya, bolehkah ingin kaya? Boleh. Kaya apa dulu? Kaya hati. Kina fi qalbi, bagus. Karena banyak orang yang kaya harta tapi hatinya miskin, makanya korupsi. Koruptor itu kaya-kaya, banyak uangnya tapi hatinya miskin, miskin iman, miskin kebenaran, jadinya maling aja terus, tidak tahu malu, ngasih makan keluarga aja dengan harta haram, padahal mau dibawa kemana coba. Kan ada itu yang dulu koruptor, udah jabatannya puncak, masih mencuri, dan hasil korupsinya disimpan di tembok di kantornya. Jadi dia hanya ngusap-ngusap tembok saja. Aneh, ini sakit jiwa ya. Padahal kan rezeki cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya ngaku-ngaku saja. Benar tidak, Dede? Jadi mulai sekarang biasa aja. Mobil itu kaleng, besi, plastik, kaca. Jadi jangan sampai kagum kagum kepada bendanya sebentar saja, tapi oh ini titipan Allah, ini titipan Allah, oh ini sudah dibagikan oleh Allah. Jadi biasa nanti adanya dunia tidak sombong, sedikitnya tidak minder. Masih ingat kemarin ibu-ibu yang rumahnya sederhana itu, nak, kalau nanti ibu bilang gini di rumah, nak, kamu malu enggak? Rumah kita paling sederhana, di gang, sempit, kecil. Bilang aja, kenapa harus malu, Bu? Semuanya juga titipan Allah. Allah yang memiliki segala-galanya, kita hanya mampir. Alhamdulillah, Ibu, dititipi rumah sederhana. Alhamdulillah, kenapa alhamdulillah, nak? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, tidak ada yang iri. Apa yang mau diiriin? Tiga, gampang ngurusnya. Rumah kecil, sederhana, tinggal toker-toker, beres. Yang keempat, rumah sederhana, tidak diminatin maling. Maling yang masuk juga prihatin. Kelima, ringan hisabnya, Bu. Di akhirat nanti pasti enggak berat. Makin banyak barang, makin mahal barang, makin berat hisabnya. Kamu enggak malu, nak, oleh teman-teman yang lain hidup kita sederhana? Enggak, Bu. Nah, kemuliaan bukan datang dari topeng. Kemuliaan datang dari isi. Gimana, enak tidak begitu? Oh iya, jangan malu. Nah, hadirin sekalian, adanya jangan somse, karena semua milik Allah. Sedikitnya jangan minder. Lihat orang lain jangan iri, karena orang lain juga milik Allah. Lihat yang sedikit jangan menghina, karena sedikit juga bukan berarti hina di sisi Allah. Dan harus sabar kalau suatu saat Allah menahan rezekinya, dan harus ridho kalau suatu saat Allah ngambil. Ada yang kebakaran, ada yang gempa, apa aja nanti dunia ini dipergilirkan. Giliran harus bayar, bayar sekolah, bayar listrik, bayar itu, ini, sing ridho, karena memang rezeki itu pasti pindah-pindah. Kacamata patah, ya sudah, berarti rezeki tukang kacamata. Ban motor meletus, ya memang rezeki tukang tambal ban. Dibuat ringan dunia ini, ya. Jangan kagum, jangan kagum. Biasa-biasa saja, karena kemuliaan, inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inilah dalilnya, surat At-Talaq ayat Al-Hujurat ayat 13, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jelas ya, kepada seluruh santri, jangan kagum sama dunia. Biasa-biasa saja dan enggak lama lah, cuman ngaku-ngaku. Setiap orang cuman ngaku-ngaku sebentar. Yang mengagumkan itu adalah yang ketika dititipi dunia, nah dia semakin dekat dengan Allah. Ketika diambil juga tetap tenang, karena dia tahu semuanya milik Allah. Sepakat nih adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Kita sekarang harus bergabung dengan guru kita, Semoga bagi warga Bandung dan sekitarnya, insya Allah jam 9 ini berkumpul di masjid TSM Trans Studio Mall. Insya Allah kajian di sana ya, sore dan malam di Darut Tauhid. Semoga sudah tersambung dengan guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak diberikan sehat walafiat dan istiqomah. Amin. Kapan berangkat, Pak? Tanggal 14, AA tanggal 16, insya Allah. Ke Madinah langsung, Pak, atau? Ya, ke Madinah, baru ke Mekah ya, insya Allah. Pak Miftah, kenapa ini orang-orang sama dunia ini sepertinya kesengserem banget, padahal yang meninggal tidak ada yang dibawa dunianya? Dihormati bukan hanya bukan karena kaya, bisa kaya, bisa tidak kaya, bisa punya kedudukan, bisa tidak punya kedudukan. Kalau punya ketakwaan, dia punya kemuliaan, harusnya begitu. Kan dunia memang sudah dibagikan oleh Allah, beres siapa ya, yang tapi tinggal membawa ketakwaan atau tidak, itulah tugas kita, bukan begitu, Pak? Betul. Dan ya, kita itu harus tidak hanya berpikir apa yang bisa kita tinggalkan, tapi juga harus banyak berpikir apa yang harus, yang bisa kita bawa nanti setelah wafat. Iya. Jadi mumpung punya dunia, manfaatkan dunia ini sebaik-baiknya untuk bekal pulang, gitu bekal kan? Bekal pulang, ya? Betul. Dan itulah milik kita yang sebenarnya. Nah, itulah rezeki kita. Ini kenapa orang-orang pada korupsi, Pak? Padahal kan makanannya segitu-gitu, apalagi yang sudah sepuh korupsi, padahal makan durian asam urat, ya. Makan daging kolesterol, makan nasi gula darah. Kenapa masih korupsi juga, Pak? Ya itu, salah merasa bahwa dengan kekayaan itu tambah mulia. Padahal Karun juga kaya betul, tapi tidak punya kemuliaan. Oh, begitu. Jadi ada yang menganggap dengan kaya teh mulia, padahal Karun juga malah jadi harta karun ya. Harta karun. Jadi harus gimana nih, Pak, supaya masyarakat kita ini tidak terlalu hedonisme ini? Betul. Itu harus meluruskan pandangan, yang paling mulia itu adalah yang paling baik, paling berprestasi dan ikhlas, gitu, yang takwa. Nah, mungkin ini harus ditanamkan di rumah, di sekolah ya, Pak, bahwa kesuksesan itu bukan masalah gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi kesolehan, gitu ya, Pak ya? Betul, jadi semua yang ada itu harus menjadi bekal untuk memperoleh kesolehan. Ini ya, pernah dapat kiriman ini kemarin, Pak. Seorang di airport nangis, bapak-bapak, karena ngobrol, "Bapak mau kemana ya, saya mau pulang kampung ke suatu daerah," ditanya. "Bapak dari mana?" "Sedih sekali, ya saya sedang merenung anak-anak." Jadi punya anak dua, kuliahnya di luar negeri, Pak. Yang satu udah di Amsterdam, udah jadi pengusaha. Satu lagi di Amerika, sedang ambil S2. Tapi waktu ibunya meninggal tuh, yang di Amsterdam hanya bilang, "Duh, Pak, maaf nih, saya lagi ada ketemu bisnis dengan sesuatu di Swedia." Kata yang di Amerika, "Maaf, ini mau ujian S2. Gak ada tuh yang nengok ibunya meninggal tuh, Pak. Sampai kata si bapak teh, "Oh, saya tobat, saya salah mendidik. Ternyata mati-matian mendidik anak, ingin kelihatan keren, disekolahkan di luar negeri. Tapi kalau tidak dididik agama, ibunya meninggal juga hanya ngirim SMS gitu, Pak." Nah, itulah salah satu akibat ya, salah memahami itu. Pendidikannya salah menanamkan bahwa untuk supaya anak itu mulia, harus kaya, harus punya penghasilan besar. Nyari mantu juga suka yang gitu tuh ya, Pak ya. Mantu harus gelarnya panjang. Jadi namanya kan Irawan Heri, jadi IR.H. Halo, Pak. Senyum atuh, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Sekarang mungkin dari awal ya, kita harus tekankan bahwa kemuliaan itu bukan dari topeng duniawi, sehingga anak-anak kita nih cita-citanya bukan hanya duniawi gitu ya Pak. Betul. Dan harus ada teladan. Teladan ya. Teladan penting sekali. Nah sekarang itu saya punya mobil bagus Pak, tapi ada yang ngasih, gimana tuh Pak, dijual aja atau gimana? Ya harus disyukuri orang yang memberi, masa ditolak. Jadi nggak apa-apa punya mobil bagus gitu Pak? Ya sepanjang wajar-wajar aja lah. Wajar Pak ini. Nggak enakan sekarang pakai mobil yang rada itu ya, yang rada tawadu, misalkan kemarin ke Jakarta naik pick up dikerok sampai di sananya lagi gerebegan. Jadi nggak apa-apa Pak kalau ada yang bagus, yang proporsional ya. Apalagi dikasih gitu Pak. Ya Islam kan tidak mengharamkan dunia ini. Orang Islam itu ya, diperintahkan juga untuk bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya. Tapi tidak boleh tamak gitu. Nah begitu adik-adik, jadi kalau memang nanti rezekinya ada, jangan berlebihan, jangan dengan diambil dengan cara yang batil, dan lebih banyak disyukuri. Dan Rasulullah juga kan kudanya bagus ya Pak ya? Kudanya bagus, iya. Coba kalau kuda Rasul letoy, kan kurang wibawa. Baik, para pendengar, maaf itu obrolan dengan guru kita ya. Karena ini penting sekali, jadi ini sedang ada dari SMK Pasundan yang 400 pelajar baru dikepesantrenkan Pak untuk mengganti program MPLS-nya jadi pesantren SSG, santri siap guna. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya itu salah satu cara yang insya Allah baik untuk pembekalan mereka sebelum apa melaksanakan tugas yang menjadi program mereka studi, dibekali dulu dengan pembekalan yang ya sebut saja pembekalan spiritual begitu, supaya mereka nanti tidak salah jalan, tidak salah niat, dan betul-betul ada apa semangat untuk berkompetisi jadi orang baik, orang berprestasi begitu. Fastabiqul khairat ya, jadi bertanding jadi orang baik. Baik, Pak Miftah, terima kasih atas obrolannya ya, dan silakan dilanjutkan Pak. Nuhun. Assalamualaikum. Sekarang menyimak Pak Miftah Farid dan YouTube, Twitter dan Facebook serta Jamaah Hers ya, kan YouTuber, Facebooker, Twitterter dan Jamaah Hers sekarang ngedenger ya. Mengerter deh. Jadi nih AA kasih rahasia dikit ya. Ini AA sedikit cerita pengalaman. AA ini usaha. Ada ngebangun ekonomi sendiri karena dari kecil udah usaha. Karena emang udah ada garisnya, tidak semua orang jadi pengusaha. Kalau semua orang jadi pengusaha, siapa yang jadi pegawai? Benar? Jadi ada yang tidak bakat usaha, jangan maksain diri. Yang penting yang disebut entrepreneurship itu kemampuan mengkreat manfaat. Mengkreat itu apa bahasa Indonesianya? Mengadakan manfaat. Singapura itu tidak punya hutan, tidak punya sumber daya alam, tapi secara duniawi kaya, secara duniawi ya. Kenapa? Karena bisa mengcreate manfaat dari posisinya yang strategis, bagaimana dagang sesuatu minyak tapi mereka dapat untung padahal dia nggak punya minyaknya. Ada hutan di Indonesia, mereka yang dapat untung. Nah harusnya kemampuan ini yang kita miliki supaya kita ini hidupnya tidak jadi beban bagi orang lain. Ada yang terpaksa jadi beban karena memang oleh Allah diciptakan fisiknya terbatas, seperti endut, iso, tidak bisa bergerak, atau Kang Yayan lumpuh. Tapi kalau doanya banyak ke orang tua, ke yang nolong, walaupun berbaring, bisa berbuat nolong orang dengan doanya yang melimpah. Nah sekarang adik-adik, bagaimana ini masa muda? Mulai sekarang harus mulai dilatih, jangan sampai hedonismenya bergantungnya kepada topeng, itu intinya. Jadi kita masih merasa keren dengan handphone bagus, padahal gak kebeli, gak punya handphone, minder. Ada handphone plastik, ada gak nyala, tapi demi gaya dibawa-bawa. Jaket punya teman dipinjam, kita yang ngegaya. Mau apa? Ini tahap pertama kita ingin sukses adalah melepaskan dari kebiasaan hidup bertopeng, deh. Mengerti? Just the way you are. Apa artinya? Masa yang gini-gini gak tahu. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok, aneh. Khusus untuk di Darut Tauhid, kalau dengar just the way you are, artinya apa? Dilarang parkir. Ayo, orang tua kita itu takdirnya beda-beda rezekinya, enggak usah nyama-nyamain. Teman punya sepatu yang bagus, kita sepatu, enggak ada masalah. Orang jamnya jam keren, kita jam biasa, enggak ada masalah. Yang penting kecepatannya sama, ya. Oh itu jaketnya keren, kita jaket biasa, enggak ada masalah. Tampil itu dengan isi, ini awal, ya. Kalau orang ingin sukses, jangan hidup membangun topeng, tapi membangun isi. Udah buat apa topengnya bagus? Ah, udah lihat foto rumah Rasulullah SAW, sederhana sekali. Tapi sampai sekarang luar biasa pengaruhnya. Jenderal Sudirman itu jenderal terkurus, sakit, muda, meninggal muda, 34 tahun kalau tidak salah. Sampai sekarang disegani karena isinya lebih hebat dibanding topengnya. Nah, kita ini harus sibuk membangun isi deh. Isi itulah yang disebut yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita harus terus makin membersihkan hati dan memperbanyak amal, itu isinya. Sepakat ini? Jadi nanti di sekolah SMK itu jangan sibuk dengan bintang kelas, santri terpandai. Ah itu mah enggak menarik. Sebab kepandaian itu milik Allah. Otak ini diciptakan beda-beda IQ-nya. Jangan ngomong, wah kamu mah lemot. Itu juga Allah yang ciptakan. Tapi kalau kepandaiannya membuat dia jadi bertakwa, si itu teh bintang kelas, tapi tahajudnya enggak pernah lepas. Dan sangat gigih ingin membantu teman-temannya yang belum tahu. Sangat sopan. Itu teh bintang kelas, paling pintar. Aduh punya ya teman waktu SMA bintang kelas. Aduh orangnya baik, ibadahnya bagus, dan sampai sekarang juga jadi dermawan luar biasa. Udah jadi CEO perusahaan ternama lah ya. Tapi beliau konsisten, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, cerdas lagi. Nah orang sukanya itu bukan karena cerdasnya, tapi karena akhlaknya. Sepakat adik-adik? Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan sibuk membangun isi topeng, tapi sibuk membangun isi. Kalau punya uang, punya waktu, punya tenaga, ikut terus dengan kursus, pelatihan, apa saja yang bisa mengembangkan isi kita. Jadi kalau isinya bagus, topengnya enggak bagus, nanti suatu saat orang juga bisa melihat isinya manfaat. Begitulah, kan ada Pak Meo tuh, buat apa beli botolnya? Ini biang. Jelas? Jadi kalau suatu saat ada bangkrut, kebakaran tuh enggak ada yang takut. Ini ah, pernah dengar cerita tentang mobil. Ada mobil rusak, padahal mobilnya bagus, enggak bisa diapa-apain karena yang punyanya enggak tahu. Terus aja ke bengkel, ke tukang cari montir, kata montir tuh, oh yang rusak ini kasih aja tanda censet pakai kapur, bayar aja 500 ribu. Pak, masa hanya kapur gitu 500 ribu? Kapurnya mah nggak ada harganya, tapi nunjukin yang ngaconya itu ada harganya. Sok sekarang saudara dikasih kapur, tapi tidak tahu dicoretin lah mobilnya. Ngerti? Jadi bangunlah isi, bukan sibuk membangun topeng. Ya, ada pertanyaan silakan. Satu, ya deh. Ada lagi akhwat yang mau nanya? Kalau tidak selesai, ibu dari mana ibu-ibu? Kelihatan SMA tapi enggak yakin saya ibu SMA-an. Ibu SMA kelas berapa? Han? Dari Bukit Tinggi. Hati-hati, hati-hati ya Bu ya. Rumah ini dari Balong Gede. Hati-hati tenggelam deh, Balong Gede itu kolam yang besar. Ibu dari Bukit Tinggi, kapan turunnya Bu? Ya. Ada kemarin yang menikah itu rada berat ya. Ini kurang akur. Kenapa? Karena istrinya dari Sulit Air, sedangkan suaminya dari daerah Sukamandi. Wah, ini berat loh. Silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti program PPM, sebelumnya saya selalu melakukan maksiat seperti melalai dalam sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, dan berkeluyuran malam-malam seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah mengikuti program pesantren mahasiswa, saya lebih terjaga akhlaknya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kelak suatu saat di akhirat nanti perbuatan maksiat saya diperlihatkan dan akan berdampak kepada orang tua saya menjadi siksaan gitu? Terima kasih. Yang sudah terjadi, sebesar apapun dosa, ampunan Allah lebih luas sepanjang bertobat. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Nah, adik sekarang bisa masuk pesantren juga sebetulnya itu hidayah taufik Allah deh. Kalau enggak masih keluyuran sampai sekarang ya. Mungkin doa orang tua, mungkin ada waktu nolong seekor kucing ya. Pernah nolong kucing enggak? Misal ngasih makan kucing, disuapin dan Allah ridho, kemudian diberi aja taufik. Ada tahu pesantren ini dari mana? Halo, jawab. Orang tua. Dari orang tua. Apa kata orang tua? Ya, menyarankan agar kita tidak harus fokus ke pendidikan duniawi, tapi harus akhirat juga. Iya, benar. Insya Allah kalau akhirat tujuannya, dunia dapat deh. Kalau dunia tujuannya, dua-duanya bisa nggak dapat. Lebih nyaman di sini deh, tinggal di pesantren. Alhamdulillah. Udah berapa lama pesantren di sini? Kurang lebih 2 minggu. Hah? 2 minggu? Tuh, 2 minggu aja udah kerasa ya. Masya Allah, tobat aja ya, dan jangan apa yang Allah tutupi jangan dibuka. Jadi kalau mau ngaku ke Allah aja, dosanya ditutupkan. Sekarang ada dihormati orang tuh karena Allah nutupin aib, nggak usah dibukain dosa-dosa kita, tinggal istighfar saja ya, minta ampun. Baik, selanjutnya dong. Tidak ada yang nanya, dihitung sampai 3. Kalau tidak selesai ini. 1, 2, 3. Tuh di belakang Kang, punten, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah UIN Suskaryau, Pekanbaru. Tunggu dulu, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan keguguran dan keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sultan, wah. Satu-satunya UIN yang punya bandara. Oh ya, boleh ya, boleh. Baiklah, yang kami tanyakan adalah kenapa kesini atau dari bandara kesini? ada teman yang lagi dapat rezeki, bertambah ilmunya, diberi gelar doktor di UPI. Itu ujian, ya, ya rezeki ya ujian. Kalau semakin rendah hati dengan gelar doktornya, makin manfaat, makin dekat ke Allah, maka bagus. Tapi kalau makin ujub, makin takabur dengan gelar doktornya, berarti ujian di kampusnya lulus, tapi ujian hidupnya belum tentu lulus. Ya, makin tinggi gelar itu makin tinggi ujiannya, makin berat. Gitu. Silakan. Di kita di kampus itu ada polemik. Bukan di kita, di sana ya. Kalau kita saya ikutan ya. Tenang ya, hati-hati ya. Terima kasih. Di kampus kami di sana. Nah, gitu. Ada polemik di mana antara pimpinan dan yang dipimpin terjadi kekeliruan. Menurut pemimpin yang dia buat itu sudah benar sesuai dengan alur dan aturan yang berlaku. Menurut yang dipimpin ada ketidakadilan yang terjadi pada dirinya dengan kebijakan yang ada di tempat dia bekerja. Nah, hal itu diumbar-umbar di media sosial, di WA dan Facebook. Oleh siapa? Oleh yang merasa tidak oleh yang dipimpin, yang merasa diberi ketidakadilan, sehingga di WA sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan segala macam. Sementara pemimpin yang mendengar itu dan membaca itu melakukan suatu kebijakan atau menanggapi, tapi tidak secara langsung, sehingga menurut dia yang merasa tidak diberikan keadilan itu terus-menerus melakukan umbar-umbar di media sosial yang membuat warga yang lainnya merasa tidak enak. Dan di satu sisi kesimpulan ada yang merasa diberi ketidakadilan, namun yang satu merasa hal itu sudah sesuai dengan aturan. Nah, ada juga yang satu aja saya masih bingung, tenang ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah yang dilakukan oleh si pemimpin itu sudah benar, dan kita sebagai yang di luar dari itu, saya atau kami yang di luar dari itu, dan apa yang harus dilakukan? Karena ada yang keluar dari grup, dibilang itu malah yang tidak-tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atulah bertamu teh jangan bawa masalah. Gini hadirin, kalau ada dua pendapat, masing-masing merasa benar, atau dicari keadilan dari yang bisa mengadili. Ada pengadilan, ya. Kalau masing-masing merasa benar kan harus ada pengadilan, dipimpin oleh hakim yang adil. Tidak bisa, karena masing-masingnya merasa benar, maka harus ada lembaga yang. Nah, kalau ke medsos itu tidak benar, itu juga jadi gibah, jadi fitnah. Menurut saya, mengumbar kesalahan di medsos tanpa ada langkah-langkah tabayun, tanpa ada langkah jalur hukum yang benar, ini juga tindakan yang salah. Begitulah. Jadi saran saya sih, kalau memang itu bawa aja ke pengadilan, ya, atau ke lembaga yang lebih tinggi di kampus, misalkan ada dewan kehormatan apa gitu ya, yang bisa melakukan tindakan yang adil. Itulah. Kalau laki suami istri ribut kan cari hakam, harus ada pihak ketiga yang membantu mendudukkan masalah pada tempatnya. Jangan suka mengobrol di medsos, itu tidak baik, itu gibah, itu fitnah, tidak jadi solusi dan pengecut ya. Itu dari wajahnya ya. Ngerti? Insyaallah. Apa? Mencari ya, hakim. Sebetulnya di sini ada nih hakim. Siapa kemarin yang naik kelas 2 tuh? Hakim? Sini. Hakim bisa dibawa pulang? kok. Masih muda, Dek. Ada hakim dari masa kemasan kemarin. Oh, itu Faruk Al-Hakim nih yang mengendalikan acara ini. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, Dek. Berapa boleh maju sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri Baitul Quran. Ingin bertanya, yang pertama, bagaimana AA belajar atau menambah wawasan saat ini? Karena menurut AA sendiri tidak punya waktu. Waktu AA pernah bilang, jadi nggak pernah ada waktu libur. Setiap hari ada selalu ada kegiatan. Kemudian yang kedua, lebih bagus mana istiqomah, misal untuk sholat duha 4 rakaat setiap hari atau ketika ada waktu kosong 8 rakaat, tapi kalau ketika tidak ada waktu senggang 4 rakaat kembali. Terima kasih. Ya, saya memang ujiannya tidak punya waktu kosong, berarti bukan tidak belajar, karena salah satu kesibukannya adalah belajar. Belajar atau deh, nggak mungkin nggak belajar. Kalau nggak belajar gimana? Pokoknya katanya ada seorang guru yang mengatakan kalau penceramah sering ceramah dan tidak pernah belajar, itu maaf ini ya, itu penceramah tai kucing, katanya gitu. Ya, punten ya, ini perkataan yang kurang baik, tetapi maknanya memang dalam. Harus belajar deh. Belajarnya bagaimana? Ya ke ulama, ya bertanya, ya mendengar dari penceramah yang lain, buka YouTube, buka referensi, buka kitab. Karena harus. Salah satu yang membuat kita berbahaya dalam hidup adalah tiap hari gak nambah ilmu. Kan udah dijelaskan bahwa penggunaan waktu yang pertama itu adalah amanu, paham kebenaran. Yang kedua wa'amilu salihat, yang ketiga watawassaw bil haq, yang keempat watawassaw bis sabr. Empat itu kesibukan kita tiap waktu, nambah yakin ke Allah dengan ilmu dan mujahadah. Yang kedua tiap waktu harus jadi amal soleh. Yang ketiga tiap waktu mendapat nasihat dan menyebarkan nasihat. Tiap waktu menyabarkan diri dan ngajak orang sabar. Ini kesibukan kita sehari-hari. Perkara rezeki mas gampang lah, itu mah Allah yang ngebagikan. Pertanyaannya, kerjanya jadi amal soleh enggak? Kerjaannya jadi nambah iman enggak? Gitu, gitu deh. Ya, penelpon selanjutnya. Ada yang nanya lagi? Tadi siapa yang ngacung? Sudah terjawab. Ya silakan Pak. Bapak, kemudian akhwat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Supandi A dari Makassar. Supandi A? Baik. Supandi A. Supandi. Ya. Yang mana Pak Supandi A? Supandi aja. Supandi aja. Oh Supandi ya. Aja. Silakan ya. Pak Supandi aja. Dari Makassar AA. Apa kareba? Alhamdulillah bi khair. Apa nih ada apa ribut-ribut gini? Saya nggak ngerti. Iya. Ayo Pak. Ya. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan A atas penjelasannya tadi. Ya kita ini mesti membangun isi, tidak membangun topeng. Ya dengan banyaknya fitnah di dunia ini, saya berkesimpulan banyaknya koruptor itu akibat hubud dunia wa karyatul maut. Ya benar. Ya, ya mohon dijelaskan lagi kembali tentang apa artinya hubud dunia wa karyatul maut. Ya, cinta dunia dan takut mati. Ya. Bagus. Ya, kebanyakan kita alami seperti ini. Ya. Apa artinya coba cinta dunia? Ya cinta harta, Yang seperti A jelaskan tadi, ya kebanyakan mengerjakan topeng saja. Iya. Ya itulah cinta dunia. Apa artinya takut mati? Ya, saya kenakan akhirat itu tidak ada. Iya. Ya, hanya kejar dunia aja. Jadi itu yang menyebabkan orang korupsi gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Kalau seandainya ya warga kita ini mengetahui itu, saya yakin, bahkan saya menginginkan Agin itu jadi ketua KPK aja. Ya. Macam-macam bisa. Kemarin gubernur, sekarang ketua KPK. Ya enggak. Ngapain saya jadi ketua KPK? Saya enggak bisa ceramah nanti, ya enggak. Biar lebih tertib negara kita ini, ya. Udah, dia ajalah saya tunjuk. Sekita, baik, tolong dijelaskan lagi. Jadi, lo kan udah terjawab tadi, ya enggak? Bahwa apa tadi cinta dunia, apa cinta dunia itu sibuk dengan duniawi saja, takut tidak ingat akhirat, tidak ingat kematian. Iya, itu jawabannya, ya. Terima kasih atas jawabannya, deh ya. Ya, akhwat, silakan. Enak gini hadirin nanya sendiri, jawab sendiri, ya. Silakan. Itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, tenang. Ini ada jasadnya tidak nih? Main ada suara, enggak ada jasad kan horor. Acungkan tangan atuh ya. Iya. Saya dari santri PPM 11 ingin bertanya, jika misalkan ada seorang anak yang memiliki dua orang tua angkat dan orang tua kandung. Pertama, apakah orang tua anak dan orang tua kandung? Orang tua angkat dan orang tua kandung. Apakah anak tersebut bisa menyelamatkan orang tua angkat ke surga? Itu pertama. Kedua, apakah anak tersebut bisa dinikahi diwalikan oleh orang tua angkatnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dinikahi oleh orang tua angkat. Dinikahkan. Dinikahkan. Ini penting nih, i dan kan itu efeknya fatal, ya enggak? Apakah boleh anak dinikahi atau dinikahkan? Begini, kalau berbakti kan garis orang beda-beda ya. Ada yang lahirnya di mana, dibesarkan oleh, itu udah bagian daripada episode yang tertakdirnya begitu. Ada yang dibesarkan nenek, ada yang dibesarkan oleh orang tua asuh. Berbakti saja, muliakan yang jadi jalankan. Salah satu di antara bagian syukur nikmat adalah berbuat baik kepada yang jadi jalan karunia Allah. Makanya berbakti insya Allah, ya. Allah tahu, karena yang ngatur ada diasuh oleh beliau juga Allah yang ngatur. Tapi kalau menikahkan, bisakah oleh orang tua angkat? Bisa, kalau orang tua kandungnya mempersilahkan, ya, mewakilkan ke orang tua angkat untuk jadi wali gitu. Yang tidak boleh itu menikahilah, ya. Kalau bukan muhrim dan tidak ada ikatan, misalkan suatu saat nikah gitu, boleh enggak ya? Aduh, ada pakai kedip-kedip dengan saya aja. Masih muda, Dek. Jadi kalau mau menikahkan harus orang tua kandung, kecuali diwalikan oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat. Itu yang saya paham, ya. Iya, terima kasih, Pak. Jadi kapan nikahnya, Dek? Saya sih sudah siap, kata si Adek. Yang masalahnya tuh calonnya yang belum ada, tenang ya, Dek, ya. Segalanya ada apa? Ada takdirnya. Dalam. Terakhir. Ya, itu di belakang. Maksudnya yang dekat mikrofon, Dek, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ya, ajarkan ya, karena ini santri baru ya. Mikrofon ini yang dipegang. ya, ini tempat megangnya, kalau ini tempat bunyinya, kalau begini salah ya. Dan yang paling tidak boleh adalah pegang ininya ya deh. Saya Muhammad Arko mau bertanya, apakah saya punya orang tua sudah tua, apakah di surga nanti kita bisa berkumpul dan masih ada rasa kasih sayang dari orang tua itu kepada kita? Ada pertanyaan tenira rumit. Orang tua sudah tua ya, terus nanti di akhirat kalau kita masuk surga, apakah masih ada rasa keluargaan yang dan rasa kasih sayang orang tua kepada kita? Ada tuh, penting mah ke surga ya. Ya ada ke surga ya, ajak orang tua ke surga. Di surga nanti luar biasa, yang tidak terjangkau oleh dunia keindahannya, yang tidak terjangkau oleh apa yang terpikir oleh kita sekarang. Kasih sayang, perhatian orang tua mungkin sesuatu yang lebih indah nanti di sana ya. Adek, kenapa nanya ini? Iya. Waduh, kena gigi apa itu? Lagi sedih-sedih ya. Iya. Adek, kenapa nanya ini? Pengen disayang orang tua juga di surga? Soalnya kan hidup di dunia cuma sebentar. Jadi ingin di sana juga begitu? Masya Allah. Alhamdulillah, bagus. Ini luar biasa nih pertanyaan ya. Sampai di surga juga pengen disayang oleh orang tua, luar biasa. Jarang ini. Dari yang mikirin orang tua di surga juga jarang, kecuali anak-anak yang baik. Terima kasih deh, ini menggugah. Oh, yang sholat duha ada belum dijawab ya. Sholat duha itu sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau mau dicintai Allah harus memperbanyak amalan sunnah. Terima kasih para pendengar. Insya Allah hari ini nanti sore kita kajian, dan di Facebook, di Twitter juga nanti live. Ini Faruk, ini live juga di Twitter. Alhamdulillah. Ada yang nonton enggak? Di Instagram juga live. Ah, luar biasa. Oh enggak? Baik, gak apa-apalah ya. Kalau punya medsos, jangan terlalu banyak lihat like atau tidak like. Jangan ngitung follower. Yang penting di medsos itu ngomongnya benar. Setiap kebenaran terserah Allah, mana yang mau baca tidak. Tapi jangan sampai sibuk memposting, jadi ria, jadi ujub, malah dosanya jadi besar. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mulai sekarang sibuklah membangun isi, jangan sibuk membangun topeng. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan topeng apapun kepada kita, jadi pejabat, jadi presiden, kalau isinya bagus maka bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, topeng yang Allah sandangkan. Terima kasih, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya harus...